sampean kali kula nggih. Tibone kendang niku tak tundi kali gulu kula mboten cocok. Gulune tiba miring kendange maju. Gombale wong digere teko mburi, Mas. Duh, kula nek ngeten iki eling jaman biyen iki kula pacaran kali seniman ludruk. Rasane atine koyo putus asa tapi kula kula napa niku kula pikir meli aduh dunia tidak sedaun kae lur. Maksud ati kula niku kepengin oleh seniman, Dek, tapi seniman ludruk panjenengan. Napa malah jenenge Cak Kartolo niku aduh sudah terkenal. Wong cilik tapi medeni, Dek. Kula delok-delok niku irunge kali brengos niku kalah irunge, gede brengos e. Lho ngoten kula kenekno sampe ngentekno jambu niku telung wit gak kenekno. Jambu telung wit entek kula kulakno nggih dereng wayah-wayah kula mun kodol, kula borongno. Melani Kartolo ten Surabaya, ketemu Kartolo irunge manung mboten ketemu. Jenenge cinta, Mas, mboten putus asa kula. Mule male dodol le salah telung salah. Teko ngene petekan tak kulakno salah telung keranjang, Mas. Sing jenenge telung keranjang niku panjenengan legi pun salah-salah Bangkalan, Mas. Enten tuan tumbah salah teng kula. Nah, salahe legi. Oh, manis tuan, tak manis peboli boing. Udah salahe dibeli kali tiang niku wau. Pake telung jina enten dek kula hitung tong ketong dadi aduh amat tanah. Amang dua tadi ya telak kena. Sampai telung puluh, Mas. Digawa muli. Boten rat suwe balik. Kula durang-uring. Nah, penuh iku ya apa nah? Wong sik koyo ngene penuh iso mbujuki aku . Wong salah cepet jarene legi. Loh, tak lapono polisi penuh nah. Duh pun Pak, pun dilapono polisi, Pak. Kula paling wedi nek kali polisi Pak saestu kemeter kabeh. Sudah Pak pun dilapurno Pak ngen balekaken duit sampean. Kak pokok penuh tak lapurno polisi. Aduh pun Pak sampean salah telung jina mau lapor polisi. Lah kula sing telung keranjang lapor den sinten Pak ngono. Tiyang niku wae mikir-mikir iya nah sakno penuh nah. Delok modele penuh cek bundere nah tambah suwe tambah bunder. Penuh gisi Pak niki Pak. Dong itu nih kalau dia ngedang mari todolan nih ngedang baik ketemu Kartolo. Ngedang sing jenenge Cak Tolo nih waduh tak bandan napa apa gak ketemu belas rek. Pola ngidong-ngidong baik ketemu mana tak dole anak gangin duk gedong kono kromo gini. Wong ngomai tanda sih dengan ini gedong kono kromo ini ketemu nana. Mbo mene-mene ya apa sih jenenge Kartolo iki wes. Masih wolong ya gak apa-apa tapi ketemu wong noce ayam mati iki. Ya lah dek, monggo dek kalau tak ngitungnya si ayam ayaman, ya ku jenengi rara. Anak entah gak kena di total, cuaca. Anak daru pajang sote, anak. Ayo konco pocah sing amal. Oh. ate wong lanang sampai biru panamu supaya jane ro rumah tanggamu lali lali na wali je ayo cai suara sentek sih mana? Sampai nanti siapa lo? Baik mahu ketok kau ni kadek kidang kidung itu kau buru-buru tak terombol. Lah iyo kakak, aku ngentengin dong kau ni Wonokromo kedua Wonokromo kau nak seminggu sampai tangan nyamuk tak ketemu sampian. Kau ni lapa, aku saya sekarang bangun gejong. Bangun apa kak? Nukang batu. Oh, ale objek. Kadang-kadang kepingin meracang aku. Ya syukuran gak tau lo sampean meracang saiki. Soale yang ngono, soale istowo artine iku kesehatanku wis gak kuat. Sebab melek bengi lak nek kurang njogo lak iki lak dadi koyo iku lho kanca kudu. Malah demam lah. Demam lebon. Demam lebon angin malam. Angin malam, angin malam. Ya ampun kabare kok ngobyo apa bedhek? Aduh. Lak wis suwe gak tau bedhek. Eh? Ora kuwi to kabeh. Pernah itu loh, aku gak tau gecok aku tadi. Wis suwe gak tau betul. Oh suwe gak ketemu mana kakak? Iya. Duh sampean ku yang ngono ya, masih aku gak tau tindik penuh. Aku kecek kepingin ketemu penuh, gak apa-apa cak tolong. Wis mancing saudara. Iya. Aduh apa? Mancing saudara. Oh aksi ini mancing saudara, Pak. Dan aku cekot-cekot udah tolong. Kak, ya pelemben-pelemben roti-roti ini loh. Kerja apa? Ya bian roti di semir merteko ya. Saiki disambung lagi lho. Kak, ngene, pancene duduk jodone ya. Eh? Kadang-kadang masih pacaran berang-berang tahun nek duduk jodone ya gak sedati. Kadang-kadang kepethuk ono pabrik kaos ngene iso. Ya iso dadi. Dadi awakmu gak aku mek sampean iki gak jodoh tak tolong. Duduk jodone ketemu selawe, Dik. Jare sapa? Jare nek emboke aku, jare aku mek penuh ketemu telu lekur. Wah, iku bedas iki. Noi ku ramalan tok ae. Enggak arek lho. Wong tuwa-tuwa nek 11 ketemu 12 sampean hitungane kartolo. Marlena kartolo. Sakjane enak di Bogondo. Tapi duwe endi? Duwe duwe beno. Wah, ya gak apa lek dhek kono. Lek dhek kono aku susah gak nyekel duwe aku. Salam mergo. Kamu lho gak kalau pengen-pengen bener-bener itu tuh jodoh nih ya. Iya wis apa pede. Sing penting yo penjero. Biyen pengorbanan mung pira kok gampang lek soal duwe tak balekno. Gak nak cewek pe jambu we salak gak kak. Cuma saya ki syukur udah sepi. Apa? Ini wong seniman iku panjen kudu sabar kak. Niru aku iki lho, ana opo babatono wis. Iya. Ana jaran ketok melo jaran ketok. Iya iya. Ana tanda bedes melo tanda bedes. Iya iya. Aku iki gak nampik saiki mbok cara rekaman lho. Terus yo melo. Iyalah. Panjene wong seni kudu ngono, kabeh dicampuri. Cekak medhone seduluran. Ha iyalah, sampean mbek lek tak jam ae nang pabrik gula ngono. Lho. Oh, nang pabrik gula. Oh, ngempol kerep. Iya. Mundur. Rene, Kak. Dadi aku kepingin aku ini seorang seniman sampean seorang seniman ya. Mm-hmm. Masih jadi jodoh gak apa-apa, tapi jodoh di atas panggung ini kepingin tak oplos kak ya. Ono nyanyian, ono bidungan di oplos di situ, ya apa rasanya ini lho. Cuma nek ku sing oleh untung. Apa untungnya? Mergo nek pangan aku lah kasih piro enak. Lalu di oplos gak katu teh enak aku. Gak ngono cak, saya ingin ini cak. Siapa sih? Kan gua ayam yang mati noh, gak tau kok penuh noh. Cari paman loh, paman basman. Tau kepeduk atau kepeduk? Tambah cili awal benar tak? Iya, wes nyanyi jombo. Tambah yang lain apa? Enggak. Nurut. Tambah cili yang lain aku enak tak? Turut tak sampai ni tak kau longgo longgo. Aku senyap bagai. Tapi kalau awakmu tambah megap megap bahasa nanti. Ayo. Ya apa yang nak bahasa sembarang dikukuti ni? Tapi kak jengkel aku. Ya pun aku, ayam ayam mana aku? Ayam ayam ni apa sih? Ayo duet. Duet. Duel apa duet? Duet ah. Wis gampang-gampang. Oh, iki lagu duet iku awesome. Ayo, musik gak sepiro angel nang kidungan ya nang gending Jawa ya gak sepiro angel. Nang gending Jawa iku gak iso. Saking aku mulai terpengaruh teko kesenian Lodro, aku kok tak rasa-rasa negong cek enak. Nah, suwe krungune adem ngono ta. Terus kemana sih kendang, keplakannya kendang. Waduh, mantep ya setengah mata. Waduh, masih gak ada duit ya katanya kayak gepeng. Ujuk ngomong di center tekan buru. Iya, soalnya aku gak sepan gulaan buri kok pemenangnya mencari. Ketan aku mau. Kok biasanya gak jarak gak sepan ada gulaan buri. Eh nah, eling-eling sing jaman biyen nah, wong yen tau duet mah. Kak ngelangel gekne iki lho, sing opo? Sing opo, Kak? Saiki lho. Opo jenenge ijo-ijo iki lho enak. Oh, abang apa ngono, pote-pote ono. Lah kok sakane niku saiki? Eh, abang ijo kuning. Lagu-lagu. Oh, lagu ta. Ayo lagu-lagu. Yo ijo, yo ijo. Yo ijo-ijo ae. Yo ijo. Ilangno dah teko omongan yang begitu. Lah, ngomong besok, ngomong besok. Bekas, bekas. Tono coba dia nambah tono. Bekas apa? Bekas saan dah. Oh lah, bekas saan. Bekas memori, memori cinta. Tono gak cinta itu ambil kartolo. Apa? Lo kartolo mono paling cinta gak cinta wong ni. Apa? Tak delok kalungmu gede. Gelangmu kalungmu gede. Enggak, kak masih gedein sepuan. Paling-paling entek kalungmu kok ditinggal ambil sampai kartolo. Itu loh, melok sopran ini bagian pengairan. Betul, tapi melok aku. Pengairan. Pengairan aku. Cuma gandesan niyo kompo. Aku no pengairan. Ya pengairan. Iya, ini kapan itu bekul banyu. Oh. Saya ngelunjakan ini banyu pecah metul ya. Iya lah, ini kon kepingin nabi tak grocok pirang sing mbolak sanggup kali. Tenang iki sejane Cak Sokran. Iya. Sesenane ya Cak ya, mesti kepian gak dadi mek Cak tolong gak apa-apa. Pokoke dadi ambek aku ya gak apa-apa. Lho lah kok kene iki. Kan nutupi kulaanmu ndek peno. Ya aku lebih kredit enak. Heh. Aku sing kredit lagi. Tapi wong Sokran gak iso nyanyi. Gak iso nyanyi gak cocok. Tapi suarane seniman. Suarane enak tapi. Lho, suaraku nyaris masih gak iso nyanyi. Iya, Pak. Ya. Eh jangan. Tak menyanyi itu kaget tuh sudah. Wis ngene aku tak mulih. Dasan kondi sithik saiki. Ya kok jalan demak aku. Lah mung tak rono, mbek bojoku tak rono ya. Kapan-kapan. Kenalno ya aku cek ro bojone peno ya. Dadi nek ana critane apa-apa cek gak salah paham ngono lho, tak salah. Ya aku gak kenal bojo wong aku cek Joko. Alah, lu bener cek Joko ndelok potongan gak sokran to aku. Wong untune bukan telur iku cek Joko. Masih dorong terik nah. Dorong terik iki. Iku gak bok. Gak bokong iku. Iki dorong terik iki. Gak nom iki. Ngawur gak bokong iku. Gak bokong iki lho terus-terus iki. Kontrakan entek. Kono no untuk kontrakan. Eh tak boleh aku tak boleh yang ngene. Ya selamat jalan ya, Bu. Iya. Eh tak sokran ya. Iya ya, Nah. Heeh. Aku duduk. Mulakune mekal mek koyo mentok temen. Eh, yang ngene iku sing entek-entek iki dhuwit iki. Bokongnya Marlina kayak ngunur. Soalnya dia sergepetnya mujahe seneng aku. Cuma aja nih duduk jodohku tadi gak sedati. Terus gak apa-apa tau? Cuma dia ya nyoba nyiru. Putus ya putus. Jadi tidak ada rasa apapun. Tapi ya si api aja. Kenapa mencung? Dada saiki ngelomot. Ngelompok lho ke. Iya. Tekan di mana? Hah? Tekan di? Tekan dia teko biasa lho. Oh, teko tasian gubeng. Lah lapor. Pesan aku pas sore apa? Dene Mbak. Bang rem aku. Dene Mbak Wakmu. Wakmu sapa? Wakmu iku lek gemuk. Oh, adakne ya bisnis biasa. Duh. Wah, bisnis. Perti bisnis ka delok irunge. Wah, tengah ngomong kayak Senin. Tapi yang penting di dirinya, Cak. Apa? Ayah lah. Wah, ada nge... Hei, kalau ini memang... Pernah gila sendiri, kan? Hah? Gila sendiri? Liwat sendiri. Jalan itu sendiri, dong. Oh, udah lebaran ngono mang ada liwat. Duh, tapi lak nyimpang bener Mas. Iya nyimpang tapi saiki mlobok maning ngono lho. Nek liwat dalan sing enak liwat dalan satu ka gitu. Saiki dibangun iki ta. Wis dibangun. Liwat kono waktu wis nak. Kon kapan bombo. Kok jalan kaki ini ada gak oleh liwat kono sih dibangun lek penuh tetep liwat kono di seneni ngono. Iya iya. Iya salah. Ono tanda dari terlarang, iya. Tapi masih tak neni ni aje. Lepas tu, mana lo? Hei, kau memang tak belok teko aduan. Iya. Yo, masa mau loro ngomong. Mau telu. Telu. Ada emak. Tahu tak? Mak Yakmani deh. Aku. Deh mak Yakmani deh. Kau tu gawurai. Mak Marlina. Oh. Bakal lebih cukup biyen. Iya. Tapi dia tukar salo. Mawon. Menengah, cek murmur. Kon ku lancang kon niku. Iya. Bakal bojoku biyen kepethuk ya. Takon peno malan. Aku jawab. Iya. Takon jawab ora? Nanti paman. Iya. Paman sing lek regol ya. Iya. Ngono ta kon. Iku kan gak takon ngelek-ngelek aku yo. Tapi njopo anu tapi jerone. Iya, ono rasa ya. Ono rasa ya. Yo apa wong tak olehne iku. Ini, ojo ora dedekmu kamu. Ojo ora dedekmu kan. Kak kon ojo ngomong-ngomong dedekmu, engko aku aja ngomong. Ngono iku yo apa sakno. Bebel ana ora, bebel ra mule naran duwaku, Mas. Heh. Mun gak lak seneng ngono lho. Ya dedekmu njung turi lho lho. Ora duwaku ana sapa? Sakno. Lho, kate ngapa iki mana to? Lho ngene. Jane ngene lho, paman ngono. Gak ono omong apa-apa. Rene kon sing mendahului. Kulo paman iki loro timbul perasaan yang tidak-tidak. Berarti paman iki ana perangsangan ngono. Jane bojo iki ya istilah bojo kuwi bujukan tapi garwa sing garane nyowo. Mati meno dhewe gak nglakoni. Yo sapa lo? Kok kudu beli ngomong gitu untuk kali gak tak ada. Gak karepen ya. Nek konak ya lo. Duwe rasa kok omongan kaya ngono ya ayo diatur. Ayo diatur. Tapi pomo di pomo, wak pomo. Omae peterong. Peterongan. Pomo di pomo kan harus sama ngomong harus dedekmu. Aku lak nutupi wong saleh. Iya. Masalah. Masalah. Iya. Bener kau nutupi orang salah, tapi lah membahagiakan orang tua. Nah, lah kan, gue paman musir. Lo ngono lo. Kau usah kau nanti omong-omong, lah pelak marai rurui. Lo, lah ngono. Ada paman panjangnya paman gue khawatir, kau nanya. Iya. Aku ini sih marina aku tak rapi. Gunung paman ya, kau paman ini. Paman ini. Oh, boleh bancaan. Kau nutupi ya, kau boleh tak lo. Hati mangan. Yes, aku aye. Oh iya iya. Kalau kau nak pulas pulas tu ni kau tak endi. Pulas tri. Lo kata apa? Lo kata jatuh ekcus. Lo kata tu saya kebel mak. Oh, mak gua. Tapi ni, nek kau ni gude kan tak kayak kono. Paman yo seneng, tapi suatu saat, suatu salin, suatu saat atau suatu saat bisa kau ngomong kali. Ya cuma, tak mendek marlen aja kau sekulon ini man. Ya, ya, dan yo, sensi, sensi ya. Yo, jir paman. Dari main temen juga ganti sih ya kalau ibu Gensi pas ya? Oh iya iya iya Gensi ganti om, itu kok ya apa sih putih gak putih kok mangkak ya? Ini eh? Murah rekan ya rek gak murah itu banyak nih kapasin nom keren ini ngomong rusuk ada didik kan apa? Asapmu keren eh itu juga asapku iya apa? Asap penuh nemper aku balik nang penuh oh iya iya kok gerung penuh lak bolongannya ombo iya nek gote nemen monco iya iya iya iya kan gak ya ini bener omongin kang seneng ini lo? Eh saya ingin ini iya Rena aku seneng mbak Marlena iya motongannya nunggu stugel lah kenapa? Iya ini tuh bunyi kayak semar semar itu masalah. Tapi wong ngono ku sehat ya. Eh? Anu Mas. Sampe rujak. Iku koyo nongko klakah. Ya nongko klakah ya. Cuma lek meduki merene sepatu ono. Iya. Sikilmu iku buntelen. Iya ya. Wadah ono, wadah ono. Kok paman ape dirai yang ngono tetep dirai. Tapi jok gawe sing arep sandal mburi dikurung iko. Lah sepatu sandal iko. Iku wis gak usah. Ya bapak wis gak usah mung ati tak ngono iki. Sekarang penuh sepatuan sandalan ya gak ngarah. Iya iya. Tapi sikile ku wis suwo. Lah wis sandalan sikile gak wis. Gak kan nek wis suwo bubulen. Wah ngawur aku bubulen iki wis suwo. Sik bubulen sapa? Ya aku. Loh bubulen taman mulak sampe banter sakno. Ora ya bubulen. Pantauan nang senang. Kok kan iki eh, taruh di semir rambutnya. Iya, iya. Jadi, lek rambutnya semir masih alisnya gak semir, gak apa-apa, tetap putih. Iya. Alisnya tetap putih. Terima kasih. Terima kasih tetap putih. Terima kasih cukur sisi. Kali sisi, sisi cetabang. Sisi. Lambene dilong titik. Iya, iya bener. Kok celengan babat pulian. Kulo kan ngrusak aku pulian. Ya. Semiran gak apa-apa, tapi nek udan-udan nyupo. Wong ngono ta? Nek semiran ate gak nyup, kuwi ra dibuden bener. Kae iki kanggo narik sing kono gak anu meneh persekot-persekot kanggo mek menawa numpak becak, kok kuwi metuki alasan ngono lho. Kula salah nah. Kasus nang ngono dadi. Wong ngono ya. Apa kula kadeh ngono. Dadi ono alasane. Karena pakai bidal. Tak pernah kau minum tuh elek cek gak nyolok. Mau kau nggak pakai nelek terus bawa plastik gisik ya. Terus nanggirin dari pasar. Nggak cukup petuk marah. Dah. Iya iya. Pakai nelek. Lamur laku itu karena. Iya. Lamur laku. Iya. Terus si Paul marahin nang mang panggil. Nah panggil. Aku nida di babio. Di pancol keberku. Warai berusak tak tanya mantel banter. Tidak ngono. Kura-kura tapi ini udah kebetuk bukaan topi benar. Oh. Lo pernah nak sini nak? Apa? Ini kan macam suge. Iya iya iya. Tahu nggak woten nang juru pasar? Hah? Bagus ya. Iya. Bagus bagus. Iya. Ini kan kami alasan bagus bagus. Kami akal sih kayak bagus bagus. Kami akal nomor cok kali ini. Kita kelenteng dah. Ngomong sembarang kok bangun. Ini macam nggak woten. Juga atau banyak kalau angkatan perang. Iya. Tapi ayo spekul. Lah, iya kalau mau lumpuh. Iya, nomor konpeku lah biuk no. Oh, tak nak ni gua. Takar gua meduk je gak janggal. Lepas penuh meduk luna, ulak ketok. Kawangan ni ya. Kancane kap. Nyolok nyolok. Nyolok matang. Utawa penuh gelem nguli-nguli titik ngawak ngawak no. Iya, mikul mana lu? Iya, yang mikul apa keranjang? Apa tu si mikul? Apa luru gubes, luru gubes. Luru, tak celana gubes gua. Iya. Enak ada bawa keranjang. Arangi bokis juga bawa makan keranjang. Arangi bokis juga bawa makan keranjang ini. Bekel lu gokis suara ini luar ini bang. Sok girek atak no. Nah ini kan pura-pura ya. Kau pura-pura ini pura-pura ngusak aku apa no. Supaya saya ketemu ya Marlin. Apa macam saudagar? Saudagar. Saudagar ada pedagang ini lho. Pedagang. Pedagang dampu awang kena. apa ngampung, ngamen, pura-pura amen. Pura-pura amen? Iya, pernah sing edung, aku sing abui. Iya. Lah kok markeso ya. Wah, repot sembarang. Wis lah aja ngono. Saiki golekno Marlena. Ono anu, ono pasar Gedukan. Gedukan Jalan Gresik. Iya. Oh, ngalih-ngalih. Bapakan. Oh, ngalih, guys. Kalau ono balung pantang kok. Oh, ngalih. Ngalih. Iya, ngalih. Gak menarik iku bingung kok. Kono ngalih aku kan jalan-jalan siapa ini? Biasanya cuma anak keputeran. Oh keputeran. Lu bareng aku, kok jalan pernah tak culno? Culno kok malu dorong lho. Jadi aku gak mulai ya hilang lho. Koncul lho, tak kok malu dorong, tak kok malu dorong. Koncul itu ya salah, koncul lho. Koncul, pokoknya sekai pasar boleh ono. Anak paling bahan tak culno, nanti tak gondol lu buntute. Ini kalau buntute. Apa lagi kok? Nanti ikut benar lagi. Wah, tak ngawur ah. Tidak, tak sampai nang. Tidak ngomong nih, ngomong nih. Kau ngomong atau pak nih, senang kan itu. Tak sampai nang kok. Oh naik, ngat mana. Ya apa, ya apa lah. Enggak sepeda aku. Ya. Iya. Sepeda mini, cili. Aku, kau sepeda enggak? Ya enggak, kena nang harap aku nang buri. Nang buri kalau tak pecuti. Sepedanya tenggulun tak pecuti. Loh, kok jadi jalan? Lah, sepeda siapa? Sepeda sepedamu. Apa? Sepedanya mah edi. Tapi kok tak ada pedes juga katanya. Oh, ya apa kabar Cak Misti? Ya, Misti berisi gerah. Gerah lu tak lu jiro. Saya ini wis kembali asal. Ya syukur tak. Ya. Wis kan tak, aku tak sampai. Cuma apa Rono? Karena tak kandani. Cuma legut. Cuma legi. Cuma legi ya. Iku sopo apa sih, masa? Cuma lagi ya? Iya. Sama apa sih? Iya. Ya, Cak. Iya. Man, aku seluruh Cak. Cak. Perlu jadi lagi. Iya, Man. Tak no. Nengen nongan nuket. Ini. Wah, rek lak sapa mburi ae. Entang sego iki. Wis duwe bojo bareng bojo nanggo ae kon iki lho. Wong masak ya kon tinggal nang mburi ae lak dadi encet dinggo lebakno. Lah wong diceluk iku lho sebelah iku lho Yutun. Lho diwara repot sih. Kon isih dhewe mbek biyen, Nduk. Biyen sik bujang mrono-mrono dak ana sing nglaruwe. Lah saiki duwe bojo. Ya kudu iso njaga namane wong tuwa keluarga kabeh iki, ngono lho. Lho aku apa sih, Pak? Ya gak tau lunga-lunga. Gak lunga lek adang ya nduk pawon ae. Aja kon tinggal mlonjo nang tangga. Engko lek adang gak mateng-mateng bojomu teko kon dipaedu. Ngerti ya? Wis mateng kok wis tak siapno kabeh jangane barang. Jangan apa? Hah? Jangan asem, jangan apa? Ada udan-udanan jangan asem iki lho. Lak padha mangan vitamin C terus kalian iki. Mbok jangan-jangan gurit ada lodeh ngono. Gak iso, Pak. Lho. Jangan lo deh, Kaiso. Mulanya takon itu dulima mbak arek sih, gak pengalaman. Jangan lo deh, tak tuturi ya. Sing paling enak itu ketewel itu dicacak. Terus? Mari itu digumboni. Ikannya pote kok kayak apa, Pak? Kayak gamping, betul. Kayak gamping sih, Pak? Ya, lo apa diparut, betul. Oh, diperes itu. Nah, diperes. Lagi cari gurimannya dikaya balungan, betul. Balungan apa, Pak? Balungannya omah itu loh. Kau ni gak ngerti balungan nak? tetelan-tetelan. Oh, kambe daging ya balung to. Ya iku marai sedep ngono. Iya iya. Lah kok ada godhong salam ya. Nek gak salam apa? Lah gak salam ya ngadri ya kenek ditempungno. Kok godhong salam salam apa? Nah ya sing lan ngene bumbu kok ana ijo-ijo loro iku godhong salam. Salam. Sing sito iku. Kok godhong lompong. Wong ijo-ijo loro ya godhong salam karo ngono lho. Ya ame sing cilik jarene kon kek apa? Jeruk. Nah, jeruk purut. Nah, nah. Jeruk purut. Ya, jeruk purut. Ya, jeruk purut. Terus, kan ini ya, bojomu itu tak, gini deh, guys. Ya, apa sih, Pak? Tak kandani. Bojomu itu, biar aku ya bener mantu. Tapi menghargai, sopan santun. Ya, ngomong, seneng, Asamen. Ya, seneng. Ya, seneng tok, ngomongnya halus, tapi gak tau mutu rokok gelas. Ya. Sungkan, Pak. Burung nate ini lho, Pak, rokok situ tambah, aku sak gerintir. Mek, iya, Pak. Dalam rawuh. Rinjam kundur kok sampai ngomong no kula badhe ndandakaken trono ten penjahit diceramakno. Ya, Pak. Ndandakaken trono ten penjahat jar sampean. Aku sampai gupuk kabeh musuh mantuku. Lho, ana bapa. Tak karo ratu bi aku sing bapa lho. Iso, Pak, kok mbon sumur lek njenengan ten ngajeng. Eh, kok inggi. Kok iki gak sengga inggi. Kadang-kadang ya bener, kadang-kadang ya kleru. Biasa ae. Mbok basar ana alus ramatama ya percuma kon niku. Kadang-kadang seloro. Datae bapak wingi ya kon sedot. Bapak gak mangan. Lah sego kon ngengeh ya gak ana iso apa sing mangga Kartolo. Lah sampe kesuwen. Kesuwen ya sak mimi ya rek. Gak uman perkara mantu tok ae. Lho kalau wingi lak kula njaluk. Alah kalau wingi kala apa kon niku. Wingi lak kula njaluk lansep. Apa ya ngawur elek mateni bapak waral patenono ngono. Wong lansep Pak pangan jarak mino arek niku. Koe jarak mino. Bapak malah jeleng-jeleng arek. Nah ngancen golekken rajane mah. Raja mino. Ambek sampe kota bapak pager ae. Iki ya ngono, wedan nduk emu tak ombe dudu wedan. Apa Pak? Bobok. Iki anjen pemalsuan terus kok bojomu. Iya wedane diombe ning ngono. Kalau lak dalem lak manten bal-balan kula parman. Apa? Kulo Parman. Parman ta Pak Kaiso? Ki bapak Parman iki lho, Pak. Parman ya Parman ngono. Ha, wis mateng ngaten. Lho, wis tak siapno kok kabeh wis. Adang rongkon kok. Kok endi gak tau kon belanjane lho. Edin, iki mang wis ana ngirim daging. Hah? Ngirim daging. Apa sing ngirim sapa? Daging curut kok. Daging apa? Wong mangan ben dine rambat ngguri. Sampai godong luntas entek kok ati daging. Ini kok khusus kangge bapak. Wong iwak ter ya gak tau kampiran dadak daging ngene. Wosipun ngoten lho Pak kula niku. Wosipun wos wos ngopo? Wos pari ndheri tape B5. Wos apa sing apik lho. Mboten tujuan kula menawi bergaul-gaul kanca demi kepentingan keluarga. Oh iya iku penting nak. Ini nambah tambah lancar. Lancar. Bojo kula nggih saged mangan marek, marotua nggih saged nunut. Aku nak ya apa ya bener lho Pak, wis tuwa gak nurut anak nurut sapa? Hidup parasit aku ya. Jadi mangan gak mangan itu dari mantu. Wah gengsi le aku. Tahu sih ngekei apa kan ngekei aku panganan gede ini sak piring ngono. Tahu sih. Tapi lak lewat istri saya to, Pak. Lewat ndine? Lah nggih mosok langsung Pak, monggo menika dipun dahar lan mboten. Sing kon diajakne bojomu karo entekku kuwi akeh entekku, percaya. Nggih kapan baron 100 tak cekel runtir to, Kang. Ya pokoke mbelani mantu, saking seneng mantu. Nggih dikalkulasi mawon, Pak. Kalkulasi. Kok nyaur aku matek ngono ta kene. Mboten, suatu waktu ada job. Nggih. Tak mon aku pemain anak ada staff job, ha. Lah perlu Bapak ndeso bareng. Nggih, sing kula sing duwe engko belanja pisan nang pasar ya. Piro? Tuku kemaron anyar karo entah marun anyar bareng karo cuwo ya enggak nang mulut kan ade cuwo niki lak wetone bapak anggen aku jangan diboborno wong blonjo kok kemarin anyar cuwo ya apa anane seneng apa iwak apa nggih Pak kula lek ngelepaten ngapunten blonjone piro iki ha piro blonjone 100 100.000 Pak. Jadi pun belanjanya tahunan mohon bernusah harian. Jadi tahunan setahun pisan 100. 100. Iku perincian piro sedina iki? Ya mbon bisa di anu mbon biasa. Dadi ya. Nek kekurangan ning bapak lek kena ambil. Kakek nang bojomu kono. Utangmu kuwi wis ya iki tak gawe dik, duwe iki tak gawe sik ya. Lha iku mang ngomong tok ta? Ya tak ngomong tok, Pak. Iki dipamerno bapak cek terus berbes mili yang gitu terus dhuwit iki. Mboten Pak ning lho Pak, cek dikseni lho cek seni bapak. Lha apa blojo kok nyekseni? Kon kayak ya terserah gak kayak terserah ngono lho. Kon kate nang ndi lho? Kulo ngajeng medal ngurusin iki lho Pak. Kon rumah tangga lho, ya mbok mari mulai terus nginep. Ngurusi video. Ya. Lah iki bidune sapa sing ilang kon urus iku? Lho mboten kula lak bagian niku, Pak. Bagian apa soteng ta? Kontrol. Heh? Kontrol. Oh, video ya apa iku? Kontrol sing jogon. Waduh, kira aku. Bukan lawak sampean iku. Enggak, iki lak urusan awak dhewe ya. Ya Pak, kula medal rumiyin. Kula iki lak omahmu sih lho ya. Ya lek bojoku ya terus ya apa carane mule? Tak yo nginep iki Pak ya apa? Kon reken terminal kaya apa omahku iki lho. Nyuk balik. Masak wingi ku ana genteng bocor mali bapak mae nek porot. Keporot. Ya wis ngono tutupen aku ngantuk. Male aku dadi sasaran anjene wong sempel temen mantuku iki. Lho karepe bapak lan opo sih? Omong-omongan. Mbok omah iki omong-omongan ae, ya apa carane rumah tangga ya bapak sing ajane anak mantu ya kangen ngono. Nggih Pak, nggih jantan mantu niki enten urusan ki lho dhuwit geblonjo. Bisnis, Pak. Mula bapak kepengin opo turu to napa kok gak njaluk suket, ya. Iku lho sing selada air iku lho. Kata aku lak suket ta iku sirian karo bapak. Sirian aku lho. Dalem, blarak. Foto blarak iku dikrawu enak, Nduk. Kangelan bapakku jare kangen. Kangen-kangen omongane bojomu nengak ingun terus aku. Anu kapan teng Jombang, Pak? Ya. Yang kula om. Mek loro ae kan. Nek wonten anu panitia bal-balan pedang. Mriki kula nggih bal-balan. Ya ya sing ngono, bapak kepin ora raga kok. Nggih. Biyen tau dadi back bak tiba terus aku. Biasane lak latihan sak ben jonten. Cuma sepatu kula wojo, Pak. Kabeh wojo, Pak. Sepatu wojo. Lah iku sing cor gak ono sing cor. Sing gak kanggo kan bapak kok. Ngrodok iku melincet kan aku. Biasae kok susu manyar empuk lho. Tapi enak bapak. Omong-omongane lek tak latih terus iso enak. Enak. Ya kira-kira kan di kanca aku ya gantine. Satu waktu Pak nggih lek enten mungkin butuhaken enten sambutan kemanten barang kula sakit suan bapak. Tapi sambutan kemanten, kemanten sambutan kemanten. Nggih Kang nggih. Niku lho Pak. Resepsi kita akhir selesai. Lah kok lapor. Mau ngomong apa lho? Kok aran resepsi gak entos iku. Tiba-tiba pasien bapak tiba-tiba. Nah, iya. Wis aku gak mangan. Wis. Gak iso mangan ta? Gurung aja. Wong ron jagane kucing tok kok mung. Aja asan nih temen aja asan. Wis nang restorane wis. Utaran ndi, Bu? Delok Cina mangan ah. Karo restoran gak lapo-lapo kok tok gribet. Ya. Mangan mung nyek, Pak. Nyek apa? Selawas gak tau nang warung kok tokno. Njuk rokok gak diedet kok sarjan gak pantun. Sungkan sih nawani sampean iki. Sungkan marang tua lho sungkan. Dik jelek telat ya kok dirungkes tak balik ya. Ono tok jam mung jek kosong gak ada papane lho. Iki lho bali tinggali duwike. Iki lho dik gawa nang tong aku kok ngono ya. Lha ya piye kanggo kebutuhan kok bengi. Iku direkaman digawa gak wani ngedom. Ya tak tinggal ya. Iya. Pak kula pengkerak lho, Pak. Kok dhewe iki mantu tak paploki temen. Lha jangan ngono, Pak. Niku. Oh niku ya seneng aja di bojo mlebes ngono. Lho Mas kok ala persetujuan sampean sih. Setuju tak pikir setiap hati karo kawan karo wong para tuwa. Nyatane ngomong tok gurung tau nang apa tau apa riyo ya tambah nukur celana sarung aku. Ya Pak, keadaan sepi. Sepi. Bapak deten kok diantar ngene. Terus aku tapi aku tak metu pisan. Lha apa? Ya blonjo marke dhuwit. Bukan kate nuju bojo lah. Gak boleh kebutuhan. Wis kon anu aku tak sekat. Ngurip gak berguna hawi. Temen wis percuma hawi dilahirno alam dunya. Bareng dilahirno gak tambah nasib enak. Liyane dadi jomblang erek wedok ae. Tapi yo seger ya. Ya apa le gak renes. Awak dhewek engko lara wedok situ menyang teko baseman iki paling sedikit 25.000. Baseman iki gak duwe sebut ya. Gandul akhir mburine wong iki tenagane tambah sithik tambah peper. Wong tuwek-tuwek nek kepedho arek wedok ya kupinge jepopong. Wis gak disebut belas. Loh, Pas. Gus Mawon. Waduh, apa nang Blitar ini? Nang Blitar. Boleh utis arono. Lah, nek stadion ngono. Wah, kan bisnis ta. Ben nekno arek-arek berdalan. Oh, iya syukuran lah udan-udan aja mudah-mudahan itu ono untungnya. Iya, iya. Tapi kan memang setelah teko ini memang kok radih, aku kerak-kerak ya. Apa? Lah, patikmu nyaut. Aku perlu kurang ajar ya. Perlu kurang ajar kali itu. Bas, mau jadi ganti zaman ini, zaman. Zaman Apollo diganti. Hah? Aduh, siapa? Aduh, omongmu boleh menusuk perasaan lu kan. Ya apa, Bas? Ya apa ya, Pani? Ya pesenamu ya lo. Ini bisa duit kan itu? Eh? Ini duit ya? Loh, nah bisa ya tambah kan sih, Bas? Ngomong, butuh duit piru yang ngomong. Jaluk apa tak tukok no, jaluk TV berwarna. Ngomong. Kau ini kunjaga no, apa duit tekan di kan? Loh, duit tekan dia ini. Ya, waktunya ini usaha sih. Waduh, usaha. Bisnis sih. Tak main seminggu aja, jaga no mantumu. Loh. Kalau aku ngomong sih enggak lah, apa yang mantu itu ada no. Lah mantu kan modalnya gede. Iya, aku iya. Ngelidik mantu, sudah gak nopo, tasu, apa lah ngono. Iya, makanya karena elek, uangnya nyambut gawe. Lah iya. Lah kan saya ini, tak tahu nih. Nek kan butuh duit ngomong, asal saya nuruti karbu. Mena, iya, iya, butuh duit ya. Iya, butuh nih. Ya, kira-kira saya ketewa. Eh? Saya ketewa. Saya ketewa? Itu bibik-bibikmu lah saya ketewa. Kau juga tak nak terburu karut tu seketewu. Eh 5,000 tak 10,000. Sementara, kau ni kau jalur dipek no gak enak kau guys. Tak nak, ada kau. Kau terus tahu telapakmu dikukur ya. Ini aku di pamiti ya. Di pamiti ya ruai dulu TV. Ini lagi ya. Jangan nengun tak temen nengun ya. Aku ngunu wis senep. Seneng. Aku ngunu wis seneng. Ambil siapa? Arek wedok iki gak kan iki? Oh, aku ro iku. Sopo sopo sopo? Lha ala lirike ngripat tenan iso. Iya, wis lho. Arek iki sih. Masalah jenenge Marjuet. Marlena, Marlena. Oh, iki arek gak Jawa iki. Lho. Arek gak Jawa iki. Mosok sikel. Oh, gak lho. Gak sikel. Lha ya apa? Arek gak Jawa iku Madura iku. Oh, omong kulo dari. Omong kulo Pak Sabrin omongmu. Oh, besar lo nak roy, are buang si, siro, aduh, enggak are kedua seru, kata lo. Iya, kita apa-apa, ngubung noy, ngubung no. Iya. Cuma cakon perinci, Bas. Apa? Enggak udurung sangune ya. Iya. Apa mana kita Surabaya Madura kita ado? Lah, apa nang Madura? Biasa ada kan kulaan nang Surabaya kene. Iya, jam itu esok dapat petaian lo. Iya lah iya. Petaian lo juga lo dek ni. Apa kau esok esok gak metek lah? Eh? Eh, gak, nang petean kuno? Lah iya, nang petean kuno, jomblangan ini. Iya. Nuk disore kuno. Mulan arek ucemet, pelangan ini. Kok kono duduk kuno ya omong kuno. Nah, ini nah, terang-terangan nah. Aku ini cuma sebagai perantara. Iya. Tapi tujuh aku api, gak ngusak kon. Gitu. Iya, iya. Arek itu biasa ini ngomong ya, campuran bahasa Indonesia. Oh iya, banyak orang durang kuno. Iya, gak? Oh, iya, bahasa iya, pelak. Oh, pelak. Pelak. Loh, pelak kakek jauh dulu. Loh, pelak. Gak emang ngocang dulu. Loh, pelak itu apa? Pelak itu pilek, goblok. Pelak, pelak. Omong-omong narik itu. Iya. Pak Basman itu luaran bujang. Bujang ya? Pokoknya kalau gila bujang Pak Basman, jaluk apa itu. Iya. Apa mana kuat itu kok no liven ku? Loh, piro lo kan liven. Loh, rekaan itu orang juta livennya itu. Eh? Livennya itu orang juta. Itu liven tak kapal itu kan. Ya, bisa sampai nih. Iya, ya. Pokoknya duitnya nek arek ku gelem, penceng lho ya. Iya iya iya iya iya. Iya iya, kita sampai nang. Iya, ojo kuatir ya, ojo lali ya. Heeh. Terus gak tahu ketemu. Ketemu bisa nak iya. Oh, menyang domon. Kok ngene kok gak tahu ketemu sih. Nah, aduh. Yo sampean gak? Thank you. Boleh gak jabar dulu bedanya? Jangan-jangan sudah rapat, doh berlap benda ya. Pelak, mon. Apa nak pelak? Engki. Apa nak engki? Njet, njet. Njet itu lah apa nak? Duh, aku gak ada runa. Bahasa itu aja bahasa. Ngomong Jawa mari lah, ngomong Jawa, ngomong Indonesia, ngomong Indonesia, ngomong campur. Beda beres. Oh, apa? Beda beres. Beres gak duwe, Kak. Apa ini? Sama ini kemau bener-bener. Aku ngomong apa? Apa ini? Ini loh, nah. Ada apa, Kak? Iya, aku mau kepetuk Basman. Basman? Iya, wong isu. Oh, ini ngirungnya gede, kota? Iya. Oh, itu lah sama ini, Kak Tolo, itu. Iya. Kenal aku. Kenal, Kak? Kenal, suwe. Nah, padahal itu ada rasa mbak awakmu. Ada rasa ya apa sih, Kak? Maksudnya ini aku kan gobono nang awakmu, ini kan gelem ngelayani permintaan ini Basman. Pista kon jalo opo? Oh, tak layani jalo opo, jalo pirang pekol, nangko pirang pekol, iku usum nangko pewong cuwet ono weh. Oh, dengkulmu anjlo kono. Lo jalo dilayani opo, Cak? Olah opo, pesenang cuwet nang nangko bareng. Yo, aku lak wong dodolan, tapi kon layani jalo pirang truk, wono, biasa wong dagangan. Gak pekor buah-buahan. Apa, Kak? Maksudnya ini nek kon gelem ngelayani permintaan Basman. Pista jalo opo, omamu iku jalo di beton. Wis karing ngitung nongkone ae. Ngene, Cak. Maksudiku nglayani opo, Kak? Pokoke iso cinta ame Basman. Eh, cinta. Iya. Duh, sik diukur-ukur, Kak. Loh, iki. Wah, tepak. Mas sepeda motor iki ya. Nek kok belum cukup, cukup. Loh, wis sak uang pertama 300. Loh, kok penijinane uak nak ya. Iki wis dijoko sing duwe, Pak. Sing jenenge, Cak. Paman ya. Eh, paman sampeyan mana sih, Man? Aduh, seporane apa iki, Man? Aduh. Untuk uang Inggris. Ya iki, Mas. Aduh, paman kayak kita mentuge ya, Man. Ate kerempel ngene. Lemu, saiki lemu. Tapi hati-hati jempol nae. Arlojine cek gedene to, pisan. Awak sehat ya. Heeh. Awak sehat tapi jempol iku daging gak sembali. Kok beri-beri. Wis kon kandhane. Wis. Wis. Wis petokne dhewe mong. Iki jenenge suwe tak tahu jamu dak. Iya. Lu mringis lan. Aku nak ketok lambe picit wis mecicil tok mripate. Anu nak, nah, enak ya picit tapi. Ana apa, Man? Iya. Dik, dik. Mana nyelonde sih? Oh iya, masa kini zaman saiki lak ngono sih. Ngerti nek aku gak dadi ndek kartola saking nyelonde. Iya, ngono wis jandal. Ojo kuwatir, nek awakmu iku manurut pada aku. Kebutuhanmu tak cukupi. Masih kon nyebut gaya dagangan apa tak tambahin. Kayak gini nih, Man ya. Nyeluk apa aku malah repot lagi. Nyeluk emas. Nyeluk keblek lah. Nyeluk emas, aduh kak. Keblek ya, bukan biasanya. Kok nyeluk itu repot deh. Nyeluk kak Basman juga gak cocok. Nyeluk Man itu cocok weh. Iya. Gak apa-apa Man, pancet Man gitu ya. Man Basman gini ya. Iya, apa ya. Aku kisah orang seniman. Iya. Aku kudu golek bojo wong seniman. Oh, lho aku wong tani ya aku. Nek benar gak seniman gak nututi. Kan nututi apane? Lho gak nututi ngeten awake aku. Soalnya kon seniman tetep seniman. Lah aku ya kon gak wong tani. Lah kebutuhanmu tak cukup lah ngono padha ae. Iki ngene ya, Man. Ya aku keporo-poro jawabno aku gak butuh. Iya. Tapi kesetiaan sing penting. Nah, terus maksudnya? Kenal gelem ben iso mikul juwet telung kintal telung kintal. Oh, gak sudi. Yo, kiyor nek. Saiki juwet telung kintal lah kan. Wah. Kon male ngono bas, Mas, dari nek gelem. Lah iki Man, iso nangko ya kula nangko. Iya. Iya. Ono nangko ya telung glondok ya gotongan telung glondok. Iya. Iku jenenge setia, jare mau apa-apa dituruti, tak turuti penuh. Maksudku setia emang tak turuti, emang kok gak boleh kulaan kok sebagai gen. Waduh, sebagai apa? Gen. Gen itu apa sih? Agen. Ya, agen. Agen. Oh, jeragan. Iya, jeragan. Jeragan ini kalau legen. Jeragan legen. Nengko teko, usun nampak, nengko teko lah, nungan, terus jel mana ngono. Ngono tak? Iya. Aku ada penuh enak ngono, Riki. Iya. Ya gak apa-apa gak ada enak. Kok ada kemajuan yang ngono, Riki? Wah. Mane malena dodolan, mane dadi apa? Mandor. Malena Basman. Gak cocok ini, Riki. Cemplak. Masa jenis Malena Basman, lho. Gak cocok. Dinemulin, Bas. Masa jenis Basman, lho. Marlena Batman, lho. Ayo, gak cocok. Iya, Marlena Batman. Kalau jenis orang luar, ya, tak nol. Dinemu, tak li. Ini apa? Bakat. Wah, bakat mundir lah niku ngawur ae bakat Marlena yo. Tak kingine, Pak. Iya. Aku nguji cinta penuh ya, Mas. Iya, apa? Saman gelem nuku jembatan tol iki. Dukun, Mas. Dukun. Eh? Dukun. Oh, iku cai pemerintah dukun ngawur ae tak niku. Saman nek iso ngliwati jembatan tol nuku, aku melok penuh. Wis aja kuwatir. Saiki karepmu tak tutupi. Ayo saiki kon pergi. Pergi nang ngendi? Yo, berpoyak-poyak. Pergi. nang luar kota kene. Nang luar kota iki bener. Iya. Ngono. Padakno kok iki iso pergi. Yo pergi pergi. Berarti marani nakon gorak ayo pergi. Lunga wong loro. Oh. Suwe gak tau jamu de. Jamu pisan kadang pepesan. Suwe suwe gak tau ketemu cak. Jamu pisan amek wong pepesan. Apa wong pepesan iki? Tak pernah apa pepesan? Rempiak itu pepesan. Eh, kak, apa ni kak? Apa, Mar? Numpak kol. Iya. Aduh, kak enak, nak tak mepet. Oh. Enak numpak sedan. Oh iya. Oh iya iya. Numpak, nyenggol tok sampai di bawah. Nyeh, nyenggol tok gak mepet. Oh mana tahan? Waduh, tu. Sama ini paribasan tok ae. Model. Bagaimana ngono? Ya Pak, nek kenapa nyene cinta ya Man yo? Ya apa tunjukkan cinta sampean. Ya, sumpahmu. Sumpahmu, Bas. Lho, cintaku saya hidup semati dengan kamu. Tenang aja idune tok nang arep doa-doa ya apa iki? Sumpahmu, sumpahmu tak urui. Ya apa ya apa. Kuwi demi cinta kang arep wedok, sumpahmu kudu ngene. Ya apa rayuane? Coba. Demi Allah hari ini saya tidak mengikuti warna jaya. Oh niku padha nyemoni aku. Kok aku dilereni ya sakno kok niku. Aku iki dilereni pindho goblok. Oh melak ndrek li ya ya. Iya dilereni. Wah, polahe gelek to dilereni. Ya wis ayo atur dhewe. Ayo ayo mulur. Langsung kene Pak Becak rek. Loh, kok Mbak Becak? Kok ijen? Aduh, aku bandaya ambil pentamane penuh lho, Cak Tolo, bingung. Wis kepedhot dah. Tak kepedhot mana? Wis bergulat iki mandek jalo Becak. Ya ini kalau ngomong karo aku sampai nolo, sange bojomu tak pake dhewe, aku mah gak sempat petuk peno. Aku saiki ngerti Cak Tolo, wong peno ponakane paling peno sing ngipasi, pamane peno. Enggak untung tak kipasi yo gak ngurup iku, Dek. Sak jane aku ngono gak cinta saking sak akem. Iya ngendengi dhewe. Masa eno aku? Ya apa sih? Wong ngene, landalan ku ngedong nyeluki Marlena, landalan ngedong nyeluki Marlena, sampai tak ngomong kenung kolore diangkat. Gelem. Iya, tak ngomong kongkong dek bu, dek kongkong temenan. Waduh, nang dadi bagul. Wis ngene turu to ana lek panjane dheke sanggup sanggup gawe temen ya gak apa-apa. Cuma lek gedulun sok gelem peno. Loro kabeh. Nek tak ngono apa-apa ya gelem, tak ngono mikul gelem. Nek gedulun sok gelem loro kabeh gedulun ngene. Lho lha ngapa gedulun rasane beton ah peno iki? Lho. Artine lek digawe apa gawe artine sisiran tok. Ya gak gelem, gak gelem. Iya gak gelem. Lho, lho. Apa apaan, Jok? Lho nyedom. Saya kok kan urusan opo-opo. Lah mamane piye yo? Omongan apa yo? Biasa. Aku dijodohno oleh pamane. Oh, oleh pamane. Iya. Oh, gak jole tak tolo oleh pamane. Walah mundak derajat sampean. Lho. Mundak. Iya, mundak derajat e kakek 30 tahun nek tak tolo. Wah, iki. Oh, dinteni tak tolo ngobrol kene iki yo. Iki lho pamane kuwi teko pamane. Lho, iki nek iki lho ocol lho. Hah? Ocol. Ocol yo kok tak tutno tak ocol. Kalimah apa ini gimana? Aman, ngomong-ngomongan di pon ane penuh. Aku bersyukur kok di jodohno penuh. Oh, ngono ta. Eh, gimana sih Pak Sa'adil atau di Pak penuh? Oh iya. Makasih nang kono. Iya nopo aku baru sini itu. Ya apa? Saking abote kepingin di bojo Marlena. Jalan-jalan pun dah es miring deh. Dia nak main lek grek wis. Tapi kan mari mekol bengi ndo omak terakhir. Wis kebacut kok melani bojo yang ngene iki lho. Iki memang jange temburuan. Ha, tak kandhani tini iki. Aku ben duwe sisiran cuma wurung. Saiki dadi sedulur iki. Tapi sedulur mbek iki aja sampe temburuan. Bebek ya. Aku malah ditelok bebek iki, Mas. Iya, bebek. Lagi mentok. Lha opo mentok kok gedakno? Bebek paman. Ha. Kapan Idris mekno, Man? Eh? Lah bebek sing ono randu aku ya apa? Aku gak ngomong kok gak ngomong lho. Lambemu lambe wedok kok iki. Rusak-rusak kok beton. Kenapa, Kak? Kok rumah nek iki? Lho lho lho. Dulur iki. Iya. Dulur iki lak kudu dikandani. Kandani kandu aku. Kanan masih randu agung, bayeman, iya, iya. Gondin di kanan nono kaki. Tapi gue cek gak apa-apa, mau ngoling, guys, mau pecok, jadi... Gue mecok kegermu nih. Tak no, kau nolak pandit cok aku ni. Oh, kau nolak. Kita harap nak apa lagi? Gampang, gue paman. Kalau seniman campur lah. Campur paman kau nyeleng. Jangan kasih lodro. Paman kau nyeleng. Paman kau nyeleng. Kalau lebih jangan kayak tak. Paman kau nyeleng. Kalau lebih jangan lo. Kudu sing api yo. Kedai ya. Kenal nol ini nyelok BBM ya aku. Nama salah aku ya nyelok pura, aku mah gak ngerti. Oh iya dek. Nyelok perkara dagang wis paling meleki. Pokok paling meleki. Mula anu juga lalu bandingnya si Duarjo barang. Nau nak coba sih. Tidak sampai tu. Nau peteng barang. Oh tak mau. Wes lo. Ya. Lagi ini. Sing penting kon gusong gusupi supaya aku patut lutut pada detik mesti nganyar iki. Cuma aja nang Gris Mekno golek dino sing api. Iya. Nek soal dino sing api, engko ijabku barek Marlena. Ah, ayo tanggap ngegrup sawung gawe. Iya.